الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Setelah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pengertian al-iman secara detail, begitu pula telah menyebutkan bahwa al-iman dan al-Islam itu jika disebutkan secara bersendiri maka memberikan makna agama ini seluruhnya memiliki satu makna yang sama, yaitu agama al-Islam secara keseluruhan. Adapun jika disebutkan bersamaan, di sana ada penyebutan al-Islam kemudian pula ada penyebutan al-iman, maka masing-masing memiliki pengertiannya sendiri-sendiri, dan yang dimaksud dengannya adalah rukun-rukun daripada al-Islam ataukah al-iman itu sendiri. Kemudian Syekh Al-Hakami rahimahullah ta'ala beliau melanjutkan dan menjelaskan tentang rukun-rukun al-iman sebagaimana sebelumnya beliau telah menjelaskan tentang rukun-rukun al-Islam secara tafsil. Qala ma ma'na al-iman billahi azza wa jalla, apa makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Qala al-jawab, jawabannya adalah huwa tasdiq al-jazim min samimil qalbi biwujudi dhatihi ta'ala alladhi lam yusbaq bididdin wala yuaqab bihi huwa al-awwalu falaysa qablahu shay'un والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال ما معنى الإيمان بالله. Beliau menyebutkan pertama apa itu makna al-iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa al-iman jika disebutkan bersendirian tanpa al-Islam maka yang dimaksud adalah mencakup agama seluruhnya, mencakup amalan-amalan batin, mencakup i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, mencakup ucapan-ucapan, amalan-amalan zahir, amalan-amalan badan, mencakup semuanya. Namun jika disebutkan bersamaan dengan al-Islam maka yang dimaksud dengannya adalah sittatu usul wa sitta au sittatu arkan, enam asal, enam pokok, enam rukun yang banyak sekali dari perkara-perkara cabang yang kembali kepada perkara ini, kepada enam rukun ini dalam permasalahan al-i'tiqadat, dalam permasalahan keyakinan. Dan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling penting dan yang paling tinggi dari enam rukun itu adalah yang disebutkan pertama, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua rukun yang disebutkan setelahnya itu kembali kepada rukun ini. Semua rukun iman kembali kepada rukun yang pertama, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya itu dinisbahkan atau disandarkan kepada rukun yang pertama ini. Sebagaimana jika antum melihat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab dalam kisah Jibril ketika ditanya, "Fakhbirni anil iman," khabarkanlah kepadaku tentang keimanan, apa itu al-iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikati. Kemudian beliau menyebutkan langsung, mengidhofahkan keimanan kepada malaikat itu kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menisbahkan yang setelahnya dengan yang sebelumnya. Rasulullah tidak mengatakan antu'mina billahi wa tu'mina bil malaika wa tu'mina bil kutub wa tu'mina bil rusul, tidak. Namun Rasulullah menyebutkan antu'mina billahi wa malaikatihi, menyandarkan keimanan-keimanan setelahnya itu kepada, kembali kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan, al-iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan aslul usul, dasar yang paling dasar, ahammul arkan, rukun-rukun yang paling penting, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu makna al-iman billah? Di sini Syekh Hafidz Al-Hakami menyebutkan, beriman kepada Allah adalah at-tasdiqul jazim min samimil qalb, mempercayai dengan pasti, kepastian dari hati yang paling dalam, dari kemurnian hati, biwujudi dzatihi, dengan adanya zat Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi lam yasbiq bididdihi wa lam yaqab ba'dah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak didahului oleh lawannya, tidak pula ada yang setelahnya, diikuti setelahnya. Huwal awwal, Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling pertama. Falaisa qablahu syai, tidak ada sebelum Allah sesuatu apapun. Wal akhir, yang paling akhir. Falaisa ba'dahu syai, tidak ada yang sesuatu pun setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzahir, yang paling zahir. Falaisa fawqahu syai, yang paling tinggi, tidak ada ya di atasnya sesuatu apapun. Wal batin, yang paling batin. Falaisa dunahu syai, tidak ada selain di bawah beliau, di bawah Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Hayyun qayyum ahadun samad, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hidup, maha qayyum, yang mengayomi, ahad, maha satu, samad, maha tergantung yang lainnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, kata Allah, tidak memiliki anak, tidak pula diperanakkan, tidak pula memiliki orang tua. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki yang setara dengan Allah sesuatu apapun. Wa tauhidu, kemudian pula bermakna iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala bi ilahiyatihi, dengan dalam uluhiyahnya Allah, dalam peribadahan. Wa rububiyatihi, dalam rububiyah Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang al-khaliq, yang menciptakan, yang al-mudabbir, yang mengatur alam semesta, yang ar-razik, yang memberikan rizki, dalam perkara-perkara rububiyah yang lainnya. Wa asma'ihi wa sifatihi, begitu pula mentauhidkan Allah dalam asma'ullah wa sifat-sifat Allah, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu antu'mina biwujudillah, engkau beriman dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. antu'mina birububiyatillah, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita, yang memberi rizki, yang mengatur alam ini, yang menurunkan hujan, yang mengatur siang dan malam, dan perkara-perkara rububiyah yang lainnya. Kemudian pula beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang gimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh secara at-tafsil. Maka wajib bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman akan zat Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang nyata, yang nyata bukanlah sebuah apa ungkapan, namun nyata adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dengan adanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya adanya pencipta, adanya yang menciptakan, adanya yang mengatur, dan yang lainnya. Kemudian pula di antara makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mentauhidkan Allah, baik dalam tauhid ar-rububiyah maupun tauhid al-uluhiyah maupun asma wa sifat, dan insyaallah akan dijelaskan secara detail pada apa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Qala ma huwa tauhidul ilahiyah? Apa itu tauhid al-ilahiyah? Qala al-jawab huwa ifradullah azza wa jalla bi jami'i anwa'il ibadah al-zahira wal-batinah qawlan wa'amalan, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah, baik yang zahira, yang tampak maupun yang batin, yang tidak tampak, qawlan wa'amalan, baik ucapan maupun apa amalan, maupun amalan perbuatan, wa nafyul ibadah an kulli ma siwallahi ta'ala kainan man kana, dan menafikan peribadahan dari setiap selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, siapapun itu selain Allah, kita harus menafikan peribadahan kepada mereka. Kama qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka, dan Allah dan Rabbmu telah menetapkan, telah memerintahkan kepadamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah, tidak beribadah hanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Wa qala ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Wa ghairi dhalika minal ayati wa hadha wa qad wafat bihi syahadatu an la ilaha illallah, dan banyak sekali ayat-ayat yang lainnya, dan ini telah terpenuhi dengannya syahadat la ilaha illallah. Jadi naam, tauhid al-uluhiyah, jadi ini adalah tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis ibadah, segala jenis al-ibadah. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup di dalamnya beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan al-uluhiyah itu berasal dari kata al-ilah. Berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud al-muta', yang disembah, yang diibadahi, yang ditaati. Fal-ilah, maka ilah itu merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bagi kita untuk memberikan nama kepada anak kita dengan menamakan Abdul Ilah. Abdul Ilah. Adapun al-uluhiyah itu merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid al-uluhiyah sebagaimana yang disebutkan tadi adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba yang dengannya hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa doa, baik berupa al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa berharap, al-khasyah, takut, yang apa amalan-amalan hati, at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah, meminta hujan, isti'anah, meminta pertolongan, isti'adah, meminta perlindungan, kemudian salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka mengesakan ibadah tersebut kepada Allah itu merupakan tauhid al-uluhiyah. Maka ibadah itu merupakan hak yang khalis, yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu sarfu syai'in min al-ibadah. Tidak boleh menyelewengkan sedikit pun dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah apa? Tauhid al-uluhiyah. Maknanya adalah engkau berkeyakinan dengan keyakinan yang jazim, yang pasti, yang kokoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal ma'bud, adalah yang disembah. Huwal ladzi yajib ayyubad wahdahu. Allah Subhanahu wa taala lah yang wajib untuk disembah semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bersamaan dengan Allah atau selain Allah Subhanahu wa taala. Lahu an yutadallal, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita merendahkan diri kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mentaati, memberikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah adalah al-Khaliq, adalah yang menciptakan, adalah ar-Razik, yang memberi rizki, al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini, maka jika kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ini, dalam perkara ar-Rububiyah, maka wajib bagi kita untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan. Bagaimana mungkin kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur alam semesta ini, kemudian kita menyelewengkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang saleh, kepada bintang misalnya atau yang lainnya, atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain daripada takut tabii, takut tabiat, takut peribadahan, berharap pahala kepada manusia, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan hal yang mustahil, merupakan hal yang tidak masuk akal. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian kita tidak beribadah kepada, tidak memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan dalam kitabnya bahwa Allah tidaklah menciptakan makhluk ini, tidaklah menurunkan Alkitab, kitab-kitab, tidaklah mengutus para rasul kecuali untuk apa, merealisasikan tauhid ini, untuk menyatakan tauhid al-uluhiyah, dan ini merupakan al-asas. Maka kenapa di sini disebutkan yang paling pertama yaitu tauhid al-uluhiyah, karena tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ilahiyah merupakan tauhid yang paling pokok, tauhid yang paling dasar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, menciptakan makhluk ini, menciptakan alam ini, mengutus para rasul, para nabi, kecuali hanya untuk apa? Tauhid al-uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam berkata Imam Syafi'i, ay yuwahidun, yakni untuk mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat yang lainnya pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kepada kalian bumi ini sebagai hamparan untuk ditempati, menurunkan dari langit itu air agar kalian memberikan mendapatkan manfaat dari air-air tersebut, mengeluarkan dari bumi ini buah-buahan, pepohonan-pepohonan sebagai rizki bagi kalian. Maka ketika kalian mendapatkan semua itu, fala taj'alu lillahi andada, janganlah menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum ta'lam, dalam kalian kalian mengetahui. Jadi dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya tauhid ar-rububiyah itu mewajibkan tauhid al-uluhiyah. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rizki, mengatur rizki, memberikan rizki kepada kita, memberikan apa, menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal kita, menjadikan air turun dari langit agar kita bisa memanfaatkan air tersebut, begitu pula mengeluarkan buah-buahan, pepohonan, tumbuhan-tumbuhan sebagai apa, rizki bagi kita, maka kewajiban kita adalah menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dalam rangka untuk menjelaskan tauhid, mendakwahkan kepada apa, tauhid al-uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyeru untuk apa, beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Begitu pula, wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami utus dari para rasul sebelummu, kata kepada yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah kami utus dari sebelummu dari kalangan para rasul kecuali telah kami wahyukan kepadanya, telah kami beritakan kepadanya, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali ana, kecuali Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mengutus para malaikat untuk memberikan wahyu kepada para rasul dengan membawa apa, tauhid al-uluhiyah. Yunazzilul malaikatu birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattakhun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hamba Allah dengan membawa perkara Allah, yakni tauhid, dan an andiru, dan untuk memperingatkan kepada manusia, annahu la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid al-uluhiyah ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk Allah, merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan Alkitab. Yang di mana pula tauhid al-uluhiyah pula merupakan sebab terjadinya perpecahan atau terjadinya perselisihan antara para rasul dan kaum-kaum yang mereka tidak mau mengikuti ajakan para rasul. Merupakan sebab al-khusumah, merupakan apa? Sebab para rasul, para nabi itu diperangi. Merupakan sebab para rasul memerangi kaumnya. Begitu pula sebaliknya. Merupakan sebab apa? Para rasul-rasul Allah itu dibunuh, diperangi, diusir dari apa? Dari kaum. Bukanlah tauhid ar-rububiyah yang kemudian ketika mereka apa para rasul menyeru kepada tauhid ar-rububiyah, kemudian ketika mereka menolaknya apa terjadi perselisihan? Tidak. Namun apa ketika para rasul itu mengajak kepada ifradullah, mengajak kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyah, kemudian mereka menolaknya, kemudian mereka apa? Memerangi para rasul, mereka membunuh para rasul dan para nabi, mereka menyakiti para rasul dan para nabi, barulah terapa dengan sebab karena tauhid ar-rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkara Nuh alaihi salam, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsiran wa la tazidid dhalimina illa dhalala. Mereka mengatakan, yakni kaum Nuh, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian, janganlah kalian meninggalkan wad, kemudian suwa, kemudian apa yaghuth, ya'uq, nasra, nama-nama apa sesembahan mereka. Wa qad adallu katsiran, mereka telah, ini kaumnya Nabi Nuh, telah menyesatkan orang yang banyak. Wala tazidil zalimina illa dhalal, dan tidaklah menambah orang yang zalim itu kecuali apa? Dhalal, kesesatan. Begitu pula ketika Ibrahim bertanya kepada kaumnya, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? "Qalu na'budu asnaman." Na'budu apa? Asnaman fa dhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami tetap apa? Beriktikaf di berdiam diri di sesembahan-sesembahan tersebut. Yani mereka apa memerangi para rasul karena para rasul tersebut mendakwahkan, menyeru kepada tauhid al-uluhiyah. Begitu pula Hud. Qala Allah taala, qalu ajitana lin'budallah wahdahu wa nadhar ma kana ya'budu abauna. Kata kaumnya Nabi Hud, apakah engkau mendatangi kami agar kami menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan kami meninggalkan apa yang telah yang dulu disembah oleh bapak-bapak kami? Jadi kaumnya Nabi Nuh mengingkari dakwahnya Nabi Hud, Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud mengingkari dakwahnya Nabi Hud bahwasanya engkau jika mendatangi kami untuk apa? Menyeru agar kami menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, apa? Orang-orang tua kami dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka mereka memerangi Nabiullah. Begitu pula Nabiullah Saleh. Qalu ya Saleh, ma ji'tana bibayyinatin ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, wahai Saleh, tidaklah engkau tidak mendatangi kami dengan bayyinah, ma kami tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami untuk mengikuti ucapanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan tidaklah kami pula beriman kepadamu. Mereka mengingkari apa yang didakwahkan oleh Nabiullah Saleh untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu pula Nabiullah Syuaib, qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'ana aba'una. Mereka mengatakan, ya Syuaib, apakah dakwahmu, salatmu itu memerintahkanmu untuk kami meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kami dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan at-tauhid kepada kaum musyrikin yang mereka notabene telah meyakini tauhid ar-rububiyah. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur rizki, yang mengatur alam ini. Namun apa? Mereka tetap berdoa kepada para sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aja'alu alihatan ilahan wahida?" Apakah dia, yakni Muhammad, ingin menjadikan ilah-ilah kami, sesembahan-sesembahan yang kami sembah selama ini, hanya untuk menyembah kepada satu ilah saja, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan suatu perkara yang aneh, kata mereka. Mereka paham apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, dalam segala jenis perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari salat, dari puasa, dari amalan-amalan hati, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighatsah, isti'adzah, isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini mereka mengetahuinya, bahwasannya mereka harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Mereka harus beriman dengan kepada Allah dengan tauhid al-uluhiyah. Kemudian apa? Mereka menolaknya. Mereka apa? Menolaknya. Bahkan mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena tauhid al-uluhiyah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerangi kaum musyrikin kecuali hanya karena mereka apa? Menolak, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid ar-rububiyah, dalam tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, begitu pula kaum muslimin dan apa? Ahlul kitab, karena mereka tidak mau apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid al-uluhiyah. Bukan seperti yang dikatakan oleh apa? Yusuf Al-Qardawi, bahwasanya perbedaan antara peperangan antara kita kaum muslimin dan orang-orang Yahudi karena apa? Hanya sekedar perbedaan masalah tanah, hanya dalam apa? Masalah tanah, bukan. Namun perbedaan kita, peperangan antara kita dan mereka kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah karena mereka tidak mau meyakini tauhid al-uluhiyah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai apa? Mereka bersyahadat. Mereka meyakini bahwasanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebagaimana kita sebutkan, la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya, termasuk di dalamnya pula yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah. Kita mengesakan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah apa makna daripada tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah yang merupakan asas dari segala at-tauhid, yang dengannya, karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, Allah Subhanahu wa taala bahkan menciptakan manusia dan jin, menciptakan makhluk ini hanya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ini dari apa tauhid al-uluhiyah. Insyaallah ini yang apa bisa ana sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun selanjutnya yaitu ma huwa diddu tauhid al-ilahiyah, apa itu apa lawan atau lawan daripada kebalikan daripada tauhid al-ilahiyah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal wa barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.